ada pejalan kaki, kusut mengukuh hari, jari-jari ketar konek kurgeni goda daki, cari sebelah warung sebuah WC umum, irama melaju terdengar akrab mengalu. Sampai pada